أحمد أستغفره ونفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan amr. Dan pada kemarin hari atau sebelumnya, amr kita tahu dia adalah qaulun yatadammanu talabul fi'li atau talabul fi'li ala wajhil isti'la. Yaitu suatu pengucapan yang mengandung permintaan untuk melakukan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Contohnya waqimus shalah suatu zakat. Juga amr memiliki beberapa shighah dan bentuk-bentuk kalimat atau kata atau frase sehingga memberikan faedah amr atau perintah. Disebutkan di sini beberapa bentuknya, di antaranya fi'il amr, kemudian isim fi'il amr, kemudian masdar pengganti fi'il amr, kemudian mudhari' yang disertai lam al-amr. Itu dimurajaah lagi ya, jangan sampai lupa. Dan bukan hanya ini ya, bukan hanya ini bentuk-bentuk amr, melainkan ada juga yang lain, misalnya dengan kata atau istilah yang disimpulkan bahwasanya kata atau istilah tersebut memberikan faedah wajib. Seperti kata fardu atau wajib atau mandub atau disifati dengan ketaatan, disifati dengan kebaikan. Dan jika melakukannya maka dia terpuji, jika meninggalkannya maka dia tercela, maka semua memberikan faedah amr. Nah, amr jika di tuturkan secara mutlak itu saja, maka dia memberikan faedah kewajiban. Memberikan faedah kewajiban. Asalnya seperti itu. Dan juga dalam pembahasan kemarin, kita membahas bahwa mutlak itu harus yaktabi al-fawr. Yaitu menunjukkan kesegeraan dilaksanakannya. Harus dilaksanakan dengan segera. Namun yang lebih baiknya adalah bahwasanya al-amr itu la yaktabi al-fawr. Walaupun secara akal, bahwasanya amr itu memang yaktabi al-fawr, namun tidak mesti sesuatu yang diperintahkan itu langsung serta-merta disifati dengan harus dilakukan segera. Ya. Baik. Kemudian kita mendapatkan beberapa hal di sini. Setelah itu, ya kadang-kadang halaman 40 ya masih ingat. Kadang-kadang perintah tidak menunjukkan wajib. Ya, kadang-kadang perintah amr itu tidak menunjukkan wajib, tidak harus dilakukan dan tidak harus segera dikerjakan. Ya, jika ada dalil yang menunjukkan hal itu. Perintah dapat keluar dari arti wajib kepada di antaranya ternyata tadab itu adalah apa? Sebab yang sunnah tidak wajib. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa ashhidu idza tabayatum. Di sini disuruh persaksian, ada saksinya kalau misalnya bertransaksi. Ya, tetapi ada dalil atau qarinah yang membelokkan dari yang wajib menjadi sunnah, yaitu bahwa Nabi SAW pernah tidak melakukannya. Ya, Nabi SAW pernah tidak melakukannya. Daripada kita menuduh Nabi SAW tidak mengamalkan ayat Allah, maka yang terbaik adalah kita menganggap bahwa maksudnya perintah dari Allah ini tak yang menghasilkan kewajiban, melainkan menjadikan suatu sunnah atau hal yang dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah ibahah, yaitu faedah. Di antara faedah amr, ya, kadang itu bisa menjadi ibahah, bukan sebagai wajib, bukan sebagai mandub. Dengan syarat apa? Dengan syarat ia adalah larangan, perintah setelah larangan. Ibahah ini boleh dalam artian dia boleh dilakukan. Walaupun kadang-kadang dia menjadi sunnah bisa. Seperti kata Rasulullah SAW, Nahaitukum an ziyaratil kubur. Kubur. Tapi dia fi'il amr ini setelah tiba-tiba ada ini larangan. Lakukan hal yang sebelumnya dilarang, maka itu menunjukkan pembolehan atau penyilahkan. Diberikan kebolehan untuk dilakukan. Yang kemudian bisa jadi hal yang dibolehkan itu pada zat hakikatnya adalah sunnah. Dengan ziarah kubur sunnah, bukan mustahab, bukan mustahab bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ada yang menganggap itu haram, ada yang menganggap itu makruh, ada yang menganggap boleh, namun disertai dengan ketidakseringan menziarahi. Ya, jadi ini salah satunya syaratnya apa? Harus timbul setelah larangan. Atau dia sebagai sesuatu jawaban dari sesuatu yang dianggap sebagai suatu larangan. Contoh yang merupakan amar setelah larangan adalah wa idza halaltum fasadu. Setelah ghairu muhilli shaydi wa antum hurum. Seseorang dilarang untuk berburu ketika sedang mengerjakan haji. Nah, setelah selesai mengerjakan haji, maka justru fasadu berburulah kalian. Fi'il amr, namun tidak wajib. Bahkan manduk pun tidak juga. Sunnah pun tidak, melainkan dia adalah bentuk pembolehan saja. Ya. Diberikan pembolehan. Kemudian ada pun contoh dari jawaban dari sesuatu yang dianggap sebagai suatu larangan, ya. Itu ketika misal ketika seorang bertanya kepada Rasulullah pada waktu haji wada tentang boleh tidaknya mendahulukan sebagian di antara beberapa amal berhaji yang dilakukan pada hari raya. Ketika misalnya ketika orang-orang itu menganggap, oh ini kayaknya ini haram nih perbuatan ini ya. Maka ayo tanya kepada Rasulullah. Maka ditanyakan kepada Rasulullah. Sebelumnya dianggap atau dikiram. Maka ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah pun menjawab, lakukanlah itu. Fi'il amr, perintah. Tetapi bukan maksud Rasulullah, kamu harus melakukannya seperti itu. Atau kamu dianjurkan melakukan seperti itu. Enggak, tapi yaitu apa? Kamu boleh melakukan itu. Berarti pembolehan, tiba. Kemudian kita menuju ke yang tahdid. Tahdid pakai H besar. Tahdid. Yaitu ancaman. Misalnya firman Allah Ta'ala. I'malu ma'innahu bima ta'amaluna basir. I'malu ma'asyitum innahu bima ta'amaluna basir. Manakah fi'il amarnya? I'malu. Ya. Dikatakan di sini berbuatlah. Ini fi'il amar. Itu berbuatlah kalian menurut apa yang kalian kehendaki. Semau kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah di sini i'malu fi'il amar. Tetapi kemudian ada juga faman syaa wal yu'min. Ya, sebentar, i'malu fil amr. Tapi apakah kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat semau kita? Justru enggak, sebaliknya justru harus dengan peraturan. Nah, di sini berarti i'malu di sini adalah fil amr yaqtadi at-tahdid. Al amr yang yaqtadi at-tahdid. Ya, dia bersifat wajib, tapi malah justru ancaman. Berikutnya juga ayat. Faman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sekarang mana amarnya? Falyumin dan falyakfur. Apa perkakas amarnya? Sigotnya apa? Sudah kita pelajari. Sigotnya apa? Sudah kita pelajari. Sigotnya yang kemarin. Sigotnya itu apa? Bentuk-bentuknya apa? Kan nggak pernah dimurjaan lagi. Apa? Pak, enggak pak, nggak ada pak. Lam al-amr, ini lihat. Tidak pernah ada contohkan. Ayo. Iya, ini ada. Macam ta'alik komentar bahwasanya bukan itu yang maksud. Tapi enggak apa-apa, kita anggap aja itu lam al-amr. Baik, di sini fal yu'min wa man syaa'a falyakfur. Lam di sini lam al-amr. Ya, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman. Enggak, ini bukan ini beda konteks sama ini beda. Bukan beda kan ayatnya ini beda. Ayatnya beda. Ya. Kalau kita lihat konteks ayat Al-Mujadilah dan Al-Fatah itu beda nanti. Konteksnya bukan untuk amar tapi untuk ta'lil. Nah, di sini ya, barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman. Fal yu'min, fil amr atau bukan fil amr. Lamul amr. Atau hendaklah juga dia kafir kalau misalnya mau. Nah, Allah menyebutkan ancaman setelah menyebutkan perintah. Adanya ancaman ya. Yaitu penakut-nakutan juga. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu berarti ancaman, bukan perintah kewajiban atau penganjuran, bukan. Enggak dianjurkan di sini. Masa Allah menganjurkan untuk kufur? Enggak. Memerintahkan untuk kufur? Enggak. Nah, makna bersujud ya sekarang yang makna sahur. Makna bersegera melakukan perintah kepada makna menunda melakukan perintah. Nah, makna bersegera, ya, power untuk melakukan perintah itu bisa berbelok menjadi makna menunda melakukan perintah. Misal, mengqadha puasa Ramadan itu sesuatu yang diperintahkan. Akan tetapi, terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya qadha tersebut ditunda. Boleh. Ya kan? Berarti tadinya kita kan disuruh untuk mengqadha dan suruhan mengqadha berarti kan perintah. Perintah di sini kaidahnya menunjukkan harus dilakukan segera. Berarti qadha harus dilakukan segera. Tetapi karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya tidak harus qadha itu segera dilakukan, maka perintah untuk melakukan qadha segera itu dimaknai sebagai perintah untuk melakukan qadha kapanpun kamu mau, yaitu secepatnya. Paham nggak? Nggak paham. Karena nggak pernah merojaah. Misalnya, mengqadha puasa Ramadan adalah sesuatu yang diperintahkan, ya nggak? Ya kan? Perintah asalnya apa di kitab ini? Berfaedah apa? Iya, wajib ya, you know. Tapi di sini bukan tentang wajib lagi. Segera dilakukan, ya kan? Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya qadha tersebut ditunda. Ada qarina. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Ikana yakunu alayya shaumu min Ramadan fa man astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban wa dhalika li makani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu saya mempunyai kewajiban membayar puasa Ramadan, tapi saya tidak dapat mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hal itu karena kedudukan Rasulullah SAW. Kalau saja mengakhirkan pelaksanaan tersebut diharamkan, maka Aisyah pun pasti tidak menyetujuinya. Cuma di sini berarti kadang-kadang perintah itu tidak mesti langsung dilakukan segera. Tapi baik itu ketika longgar ataupun enggak. Makanya kita bilang amar mutlak. Sekarang ada juga pelajaran tentang kaidah sesuatu yang menyempurnakan perintah. Jika terlaksananya suatu perintah pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga diperintahkan. Paham gak? Jika suatu perintah tidak bisa terjadi salin, maka hukumnya juga sama seperti perintah wajib. Mengkaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna hal yang wajib itu kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib juga. Nah, jika perintah itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Jika perintah itu hukumnya mandub, maka sesuatu yang lain itu juga menjadi mandub. Seperti contoh, orang misalnya mau sholat, wajib sholat itu lima waktu, tapi dia nggak punya wudhu, belum wudhu, maka wudhu lah menjadi wajib atasnya. Ya, kemudian wudhu itu wajib kan? Nah, wudhu apa wajib? Kemudian dia nggak bisa nggak wudhu kecuali kalau dia mencari air, maka mencari air itu wajib baginya, ya kan? Paham nggak? Jadi jika terlaksananya suatu perintah bergantung pada suatu yang lain, misalnya wudhu itu bergantung pada mencari air, maka mencari air menjadi wajib. Ya enggak? Karena nggak mungkin kita bisa wudhu tanpa tanpa air. Perintah itu hukumnya mandub, maka sesuatu yang lain itu pun juga menjadi mandub. Ya, misalnya mencari ilmu, ya. Antum di sini mencari ilmu. Kemudian kalau mencari ilmu di sini, nggak mungkin antum bisa datang sini doa mohon Allah jadikanlah saya tiba-tiba ada di majelis, nggak bisa. Mainkan naik motor, naik angkot, jalan kaki, ya. Nah, maka naik motor, naik angkot, dan jalan kaki itu menjadi sesuatu yang mandub. Karena nggak mungkin antum bisa berada di majelis kecuali dengan itu caranya. Ya. Nah, contoh lain. Contoh yang hukumnya wajib. Ya, sesuatu yang wajib nggak bakal tertunaikan kecuali dengan kewajiban ini. Adalah menutup aurat. Jika menutup aurat itu baru bisa dilakukan dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian itu punya wajib. Menutup aurat wajib nggak? Wajib. Terus, saya nggak bakal bisa menutup aurat sebelum saya punya pakaian. Maka mempunyai pakaian itu wajib. Ya. Kemudian, padahal aslinya membeli pakaian hukumnya apa? Mubah, ya kan? Asal hukumnya mubah. Namun menjadi wajib karena untuk menunaikan dan menyempurnakan kewajiban. Contoh yang mandub adalah memakai wewangian pada hari Jumat. Jika memakai wewangian itu baru dapat dilakukan dengan membeli minyak wangi, maka membeli minyak wangi itu hukumnya mandub. Ya, misalnya itu nggak punya minyak wangi. Tapi kan untuk berhias masjid kemudian memakai wangi itu sunnah. Nah, di sini maka antum pun melakukan pembelian minyak wangi demi sesuatu yang sunnah, maka pembelian itu menjadi sunnah. Karena sesuatu yang sunnah berupa memakai minyak wangi itu nggak bakal terjadi tanpa antum membeli minyak wangi. Paham Mas Ali? Ya. Kaidah ini termasuk dalam kaidah yang lebih umum yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Ya, kalau tujuannya haram, maka sarananya haram. Kalau tujuannya, maksudnya sarananya dilakukan untuk yang haram. Ya. Kalau sarananya masih mubah. Kemudian ya. Kalau tujuannya itu mustahab, maka sarana untuk menuju mustahab tersebut menjadi juga mustahab. Dipakai, digunakan. Kalau misalnya tujuannya itu wajib, maka sarana yang menuju kewajiban tersebut, ya, maka bisa menjadi wajib selama memang tidak ada pelanggaran di dalamnya. Ya, oke, gitu ya. Jadi sarana menuju perintah hukumnya juga diperintahkan dan sarana menuju larangan hukumnya juga dilarang. Ya, Allahu Taala a'lam. Beda lagi. Beda. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ulang. Ma la yatimu wajibu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Antum boleh juga kayak yang mirip dengan itu. Ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Itu kaidah. Ma la yatimul wujubu. Artinya wujubu aja. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laysa biwajib. Ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Beda tuh. Ya kayak kedua udah ditulis. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laysa biwajib. Itu bagian kaidah pertama. Artinya apa? Apa yang perbuatan wajib kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Contohnya, sholat kan wajib, kan? Nanti nggak bakal bisa wajib itu sholat itu tanpa menghadap kiblat, enggak. Maka menghadap kiblat menjadi wajib. Dan sekarang yang kedua, ma la yatimul wujubu. Apa yang pengwajiban, kan? Pengwajiban itu tidak sempurna sesuai dengannya, maka nggak mesti wajib. Misalnya, sholat itu, zuhur itu masuk kan, masuk sholat zuhur itu apa sih yang alamat atau tanda-tanda kewajiban sholat zuhur? Waktunya masuk waktu, kan? Kalau belum masuk waktu, anu nggak wajib, gitu kan? Ya, masuknya waktu itu adalah pengwajiban sholat. Apakah masuknya waktu itu kewajiban buat antum? Wajib. Bukan. Enggak. Masuknya waktu itu bukan pengwajiban buat antum. Ya, karena Allah yang memberikan waktu. Enggak. Jadi pengwajiban itu bukan di lu. Enggak. Dia apa enggak? Kalau sarannya mirip-mirip. Nah, sarannya setelah adanya kewajiban, nah makanya al-wujub gimana itu kewajiban. Satu pengajian ini sangat berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalnya nama misalnya lain, misalnya yang lain. Apa yang menyebabkan antum harus mandi junub? Apakah antum harus junub? Enggak harus. Apa lagi? Wajib bagi seseorang untuk dipotong tangan di 2 juta. Wajib nggak? Enggak, maksudnya memotongnya wajib nggak? Wajib, kalau udah sampai hakim wajib. Nah, 2 juta kan nyerinya. Untuk memotong itu harus pakai pisau. Maka mempunyai pisau itu wajib. Dan itu berarti masuk kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi wajib. Kalau ma la yatimul wajib mana? Antum enggak harus nyuri supaya ada hukum itu. Ya enggak? Bukan gitu maksudnya, itu kan enggak terjadi kecuali jika ada sebabnya. Ya, kapan momentum atau tertentu ya? Enggak. Jadi malah yatimul wujuhu illa bihi. Kewajiban yang tidak akan sempurna itu enggak di luar kemampuan juga, emang enggak, bahkan enggak boleh kita lakukan. Misalnya malah yatimul wujuh, al-wujuh di sini adalah misal contohnya hukum kisos. Terjadi hukum kisos karena apa? Karena ada pembunuhan sebelumnya misal. Ya. Nah, kisos ini nggak bakal terjadi, kewajiban untuk menghukum kisos ini nggak bakal terjadi kecuali kalau ada pembunuhan. Maka untuk menyempurnakan adanya hukum kisos ini harus ada pembunuhan kan? Apakah harus membunuh dulu baru ada hukum kisos? Tidak. Paham nggak maksudnya? Ya, misalnya fajar shodik, ahli fajar lah, sholat subuh itu harus menunggu fajar shodik dulu, ya kan? Nah, itu berarti pengwajiban sholat subuh itu baru sempurna setelah ada fajar shodik. Nah, apakah wajib atas antum untuk mengadakan fajar shodik? Enggak ada kuasa antum. Jadi wajib yang wajib purna, pensyariatan sesuatu yang wajib kecuali dengannya itu tidak wajib. Atau masih agak sulit, tapi sebenarnya simpel. Kalau misalnya asli simpel, itu memang belum terbiasa, ini simpel sebenarnya. Misal, antum nih mandi, misal antum penyebab seseorang itu mandi junub apa tadi? Junub ya kan? kan? Jadi pengwajiban mandi junub itu karena apa? Kalau misal karena junub. Kalau misalnya seseorang mandi junub tanpa junub, boleh nggak? Ya nggak ada mandi junub. Ya kan? Nah, sekarang pengwajiban adanya mandi junub itu karena ada junub. Apakah antum harus junub supaya ada pewajiban mandi junub? Enggak harus. Paham? Hari ini berapa junub? Mandi junub. Ketika memang mandi junub, antum harus merealisasikan segala wasilah menyempurnakan perbuatan itu. Itu aja kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.